Jempolnya kudus diangkat semuanya bareng Monata ya. Untuk Bunda Sarisi, lagu Anda persembahan dari saya bareng Monata. Ini juga ini bareng-bareng lagi. Okay.